Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Wa qabla yannafsi ma'al fi'lil tuzim nunu wiqayatin wa laysi qad nuzim. Man ya'rif? عطفين الواو حرف عطف واو حرف عطف قبل ظرف الزمان ظرف المكان متعلق بالجزم الاتي منصوب منصوب وعرب نصبه الفتحه ظرف الاتي وهو مضاف يا قصد لفظه مضاف اليه نفسي وهو مضاف نفسي مضاف اليه مع ظرف المكان متعلقون بمحذوف حرف من ينافسي وهو مضاف الفعل مضاف إليه قلتزم فعل مغير صيغة أبني مبني على الفتح وسكن ذلك لأجل الوقف نونو وقاية نون نائفة مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظرف آخره وهو مضاف وقاية مضاف إليه وليس قد نظم وواو حرف عطف حرف عطف نزع عاطفة حرف عطف أشد لفظ ليس أشد لفظ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة مقدرة منع من ذهب بها استدلال محل بها ركعة الحكاية قد نظم حرف تحقيق نظم فعل المرء مغير صيغة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ونائب فاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو يعود إلى ليس أحسن يا والجملة الفعلية الفعلية في محل إعراب خبر مبتدأ يا خبر اتر دلو وقبل ين نفسي مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم اعربنا sudah jelas berarti maknanya insyaallah tergambar apa maknanya وقبل ين نفسي وقبل ين نفسي مع الفعل التزم maknanya apa sebelum ya nas ya bersama dan berganya dan fi'il maka tetapilah nun wiqayah padanya Walaisi itu terkadang jarang pada nafsu. Ya. Waqabla ya nafs yang dimaksud dengan ya nafs siapa? Ya, mutakallim. Ya mutakallim. Sebelum ya al-mutakallim ya dalam keadaan ya mutakallim tersebut bersama fi'il maka ya ultuzima nun wiqayah ditetapi ya nun wiqayah diwajibkan agar bersama nun iqayah digandeng dengan nun iqayah walaisi qad nuzim maksudnya apa walaisi qad nuzim pada fi'il laisa apa terkadang atau jarang bagaimana walaisi qad nuzim loh lihat laisi terkadang dinazmkan disebutkan dalam syair maksudnya tanpa nun. Iya, tanpa nun. Tenang. Jangan terburu-buru. Iya. Di sini beliau sedang membahas tentang apa? Nun wiqayah bersama fi'il. Bagaimana kesimpulannya? Nun wiqayah bersama fi'il atau bagaimana hukum fi'il-fi'il ketika disandarkan kepada yang mutakallim? Ya, jelaskan. Hukum fi'il-fi'il ketika diidhofahkan kepada ya mutakallim. Bagaimana? Ya, itu tadi dibaca syair tadi jawabannya. Harus ditetapkan padanya. Ya, harus

akan mukhayyara. Dan pada selain ini yang taknya mukhayyara, selain ini diberikan pilihan. Iya, fil baqiyati wa tiraran khaffafa minni wa 'anni ba'du man qad salafa. Ayah cepat siapa? Cepat aja ya Rabi, ya enggak lama. Jelas ya hurufnya, enggak usah. Ringkas sendiri aja ya. Fil baqiyati jar majrur wa ta'alli muhayyar. Iya. Wa tiraran khaffafa. Wa tiraran maqbul ajli. Khaffafa maqbul ajli masuk al nasbi al fathah. Tadi yang maqbul ajli mana? Ittirar. Ya. Khaffafa. Khaffafa fil fil mad. Maqbul al fath. Minni wa anni. Minni wa anni. Kusir lafdu. Ya minni kusir lafdu. Ya mafulun bih. Mafulun bih. Wa anni. Wa anni. Maktub. Ala maqablah. Ala maqablah. Ba'du. Ba'du. Fa'il. Ya. Wahum fa'il maf'ul. Wahum mudhaf. Man. Man. Isim mausul. Mabni ala sukun. Di mahali jari mudhaf ilaih. Qad salafa. Qad salafa. Qad hafu taki. Salafa. Filun mad. Mabni alas. Mabni alafat. Ya. Wafa'il. Wafa'il mudhafir. Musadir takdiru huwa. Ya'ud ila. Ya'udu. Ya'udu ilaha. Apa maknanya? Wa tiraran khaffafa minni wa anni ba'du man qad salafa. Dan sebagian dari salaf. Salah apa? Salah soleh itu apa? Ini maksudnya salah apa? Ya, ulama terdahulu, ulama nahu terdahulu. Ulama terdahulu mengkopakkan, meringankan pada mini dan ani. Atau ibu juga orang Arab, ya ada orang Arab terdahulu. Mini dan ani sebagai apa? Ya, karena darurat. Ya, darurat. Ya, wa fi laduni laduni qalla wa fi qadni wa qatni al-hadf aidan qad jafi. Ya. Harus cepat ya. I'rabnya lancar. Ya. Wa fi laduni wa qatni fi laduni jar wa majrur muta'alliq bi qalla al-hadf. Ya. Laduni usida lafdhu mubtada marfu' wa matrufihi dhamma. Al muqaddarah malam itu riha istiwa maha mihrafatil hikayah san qalla qalla fil mad mabni ala al-fathi wa fa'iluhu dhamir musadir fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila laduni san wa fi qadni wa jumlah qalla fi mani rahim khabar khabar ya wa fi qadni Wau satu atin fi qadni jar wa majrur muta'alliq bi yafi al-adi wa qadni wau satu atin qadni ma'tuf ala maqablah al-hadfu mubtada marfu wa majrur bihi qadama mu'akhirah hatta yasiri ya qad hadfu taqlil yafi fi mudhari marfu wa majrur bihi adhamma al-muqaddarah mana menduriha al-tiqal wafayu kudam yang mustadil bihi jawazan takdir huwa ya'udu ila al-hadbu. Apa maknanya wafi laduni laduni qalla dan laduni itu sedikit penggunaannya daripada laduni pada laduni ya terus dan pada qadni dan qadni terkadang dihilangkan. Apanya? Memenuhi payah. Ya, kadang dibuang memenuhi payahnya ya. Kita merujuk sebentar pembahasan tentang nun al-wiqayah. Telah lewat bahasanya kenapa dibahas setelah al-fa'il. Ya, pembahasan tentang apa? Nun al-wiqayah. Itu apa? Jawabannya apa? Kenapa dibahaslah dhamair nun al-wiqayah?

Kenapa? Karena beliau demikian mengatakan bahwasanya nun pada qad ini ditambahkan itu menyelisih kias. Kadzalika fi an-nun. Ya. Ai wa ja'ala an-nun makhsusan bil fi'li la ghair. Dan Johari menjadikan nun secara khusus pada fi'il saja, tidak ada yang lain. Oleh sekadarik pada tidak demikian, ayo. Penting. Wa innama tuzadu, ini hanyalah nun ditambahkan untuk banyak tujuan. Tuzadu wiqayatan li harakatin, yang pertama menjaga harakat. Wiqayatan li harakah tu. Au sukunin atau menjaga sukun. Ya, seperti pada qalili dan qatni menjaga sukun. Kalau pada fi'il, ya. Menjaga apa? Menjaga harakat fi'il fathah. Jangan sampai kasrah. Saya ulangi, wa innama tuzadu hanyalah ditambahkan nun wiqayah untuk menjaga harakat atau menjaga sukun. Fi fi'lin aw harfin, pada fi'il atau pada huruf. Iya. Kadzalika fi min wa an. Demikian pula pada min dan an. Idza adaftahuma li nafsik, ketika engkau menyandarkan min dan an kepada dirimu. Minni, anni. Dengan ditambahkannya nun sukun pada min ini tidak hilang kan? Awas ya, boya. Tapi minni, anni. Sanaitan nun jadi kasrah. Minni, ani, ya kan? Fazitta nun. Nun al-wiqayah litabqa nun min wa'an. Kamu tambahkan nun al-wiqayah agar tetap ya nun pada min dan an di atas sukunnya. Kadzalika fi qad wa qad, demikian pula pada qad dan qad. Wa taqulu, kamu katakan qadni wa qadni. Fatazidu nun al-wiqayah, kamu tambahkan nun al-wiqayah litabqa dal wa ta ala sukunnya, agar dal dan ta tetap di atas sukunnya. Maka tadi kaza duha fi lait. Demikian pula mereka tambahkan pada laita. Jadi apa? Laitani. Ya. Faqalu laitani. Agar apa? Litabqa harakatu ta ala haliha. Agar harakat ta tetap di atas kondisi semula. Di atas fathah. Maka tadi kaqalu fi duraban. Demikian pula mereka berkata pada duraba, durabani. Litabqa alba ala fathia. Agar ba tetap di atas fathahnya. Maka tadi kaqalu fi idrib, idribni. Adkhala nun al-wiqayah, mereka tambahkan, mereka masukkan nun al-wiqayah litabqa al-ba ala sukunha, agar ba tetap di atas apa? Sukunnya. Ayat cukup sampai situ. Al-muhim kesimpulannya ya, seperti yang disebutkan oleh An-Nadhim dan Asy'ari. Ya. Bahwasanya pada laduni, qadni dan qatni yang banyak adalah dengan nun al-wiqayah. Yang sedikit tanpa nun al-wiqayah. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Atau sebelum kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, ada yang mau disampaikan? Ya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang tertinggal enggak? Kalau tidak ada, kita masuk. Al-alam. Al-alam. Ya, ini apa? Hadza bab syarh al-alam. Bab penjelasan tentang al-alam. Di catatan yang akhir disebutkan lafzu al-alam fil lughati mushtarakun lafziyun baina iddati ma'ani. Lafz al-alam dalam lughah adalah mushtarakun lafzi, lafaz yang dipersekutukan antara banyak makna, beberapa makna, di antaranya al-jabal, di antara makna al-alam al-jabal. Qala Allah ta'ala wa lahul jawari al-munsha'atu fil bahri kal-a'lam. Dan baginya al-jawar al-munsha'atu fil bahri, perahu-perahu ya, yang berlayar lautan, kal-a'lam, seperti gunung-gunung. Ya, ada kaitannya enggak sekarang alam dengan alam, dengan makna nama orang, dengan alam, dengan gunung? Hah? Ada ya. Kalau gunung biasanya digunakan oleh manusia untuk membedakan kan, sebagai tanda lah, sebagai tanda untuk bisa sampai ke tempat tertentu. Wah, gunung ini sebelah ini, berarti saya tujuan saya sebelah sana. Nah, ya, untuk pembeda. Mungkin pula nama juga. Dikasih nama seorang untuk membedakan dengan yang lainnya ada. Aikal jibal, man al-alam al-jibal, alam. Jamaknya a'lam. Wa qalat al-khansa tarthi akhaha sakhra. Al-khansa berkata meratapi saudaranya sakhr. Wa inna sakhran la ta'tammu al-hudatu bihi ka'annahu 'anamun fi rasihi nar. Ya, sesungguhnya sohr

Wa yujadu fi ba'd nusakh badala qawlihi wa akhiran dha'in siwa suhifa, didapati pada sebagian nusakh alfiyah sebagai ganti dari ucapan wa akhiran dha'in siwa suhifa, yakni gantinya wa zaj'al akhiran in idza isman suhifa. Wa zaj'al akhiran idza isman suhifa. Ini lafaz ij'al akhiran, jadikanlah di akhir idza isman suhifa apabila bersama isim. Berarti ini cocok dengan pendapat kebanyakan ya ulama an-nahwu. Ya ini wajibnya diakhirkan lakab hanya ketika bersama isim. Wadha kembali mana? Lakab ij'al akhiran, jadikanlah di akhir idza isman suhiba apabila bersama isim. Wa huwa ahsan, dan ini katanya yang ada pada nusfa yang lain itu lebih bagus. Kenapa li salamat hi imma murada ala hadha? Karena selamat dari kritikan katanya. Fa innahu nassun fi annahu innama yajibu ta'khirul lakab, karena lakab yang lain ini adalah nas yang tegas yang menunjukkan bahwasanya wajibnya lafaz diakhirkan apabila bersama isim. Wa mafhumuhu mafhumnya annahu la yajib dzalika ma'a kunniyah. Mafhumnya adalah bahwasanya itu tidak wajib kalau bersama kunniyah. Wa huwa kadzalika kama taqaddam. Dan itu memang seperti itu. Bagaimana penjelasan yang terlewat? Walau qala seandainya an-nadhim berkata wa akhiran dza'in siwa suhiba, akhirkanlah ini lafaz apabila lakab bersama selain kunyah, lama kalau dah ada isyik, ini saya tidak akan kritikan sedikit pun pada beliau. Tapi mungkin itu pendapat beliau, pendapat Ibnu Malik. Iya, itu bahwasanya lakab itu mesti diakhirkan. Apakah bersama apa? Isim atau bersama kunyah? Kecuali kalau masyhur. Pendapat beliau. Idza sir taqdir akhir lakab idza sahiba siwal kunyah, karena takdiran. Tadi seandainya dikatakan akhiran ta'in siwaha dengan hak takdir, maknanya akhirkan lakab apabila ia bersama selain kunyah, yaitu bersama isim. Maka annahu qol, maka seolah-olah beliau berkata akhir lakab idza sahiba ismi, akhirkan lakab apabila bersama isim, ya kalau dengan hak. Tapi itu tadi itu pendapat beliau. Ya, jadi paham ini di sini. Silahkan barangkali ada yang kurang jelas, kita diulang dengan pembahasan tentang apa? Ya, isim alam yang itu terdiri dari isim, lakab dan kunyah. Mana? Nah, contoh nama dahulu-dahulunya. Nama dulu tadi ucapan penyair. Ya, wa mahtazza arshullahi min ajli haliki, wa mahtazza arshullahi min ajli haliki, tidaklah goncang arsy Allah karena sebab kematian seorang yang mati. Sami'na bihi, yang kami dengar, illa li sa'din abi amr, kecuali karena sebab kematian Sa'd abi amr. Anda sudah sering dengar kan, pernah dengar kan, goncang arsy Allah ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu warbah meninggal. Ini menunjukkan kemuliaan beliau yang luar biasa. Yang lain? Riz? Paham? Kalau belum ya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kalau berkumpul isim, kunyah, lakab, apa dulu? Kalau versi Ibn Malik, boleh. Yang pertama, isim dulu asalnya, kemudian apa? Kunyah, seperti nama Zaid Abu Abdillah. Kemudian di situ ada lakabnya. Lakabnya apa? Misalnya, antum suka pakai lakab gak sih? Kalau lakab-lakab, jangan antum berani-berani menyematkan lakab ya yang jelek-jelek kepada teman. Walatana bazuhil alqab. Kadang kita dalam sering kadang memberikan lakob dalam bahasa kita gitu. Ada ini di lakob figar atau apa gitu, kadang seperti itu ya. Tapi kalau sudah orang itu masyhur dengan lakobnya ya, hanya dikenal dengan itu ya, tidak apa ya. Untuk apa ta'arif itu? Hah? Antum punya lakob Ja'far? Ja'far Abu Abdi apa? Punyanya apa? Abu Ja'far Abu Thabit, lakabnya? al-imam. Kalau al-imam Al-Syafi'i, itu lakabnya dulu. Al-imam Ahmad, lakabnya dulu. Kenapa dia masyhur? Ya kan? Yang masyhur. Yang masyhur dulu. Pernah belum dengar Al-Syafi'i al-imam, jarang ya. Sering al-imam Al-Syafi'i, al-imam Ahmad, al-imam An-Nawawi, seperti itu. Lakabnya anak sudah masyhur. Yang masyhur lakabnya. Yaitu isim lakab, isim kunyah lakab, atau kunyah isim lakab, atau masih ada enggak? Dengar lagi, yang enggak boleh isim, yang enggak boleh adalah kalau menurut Ibnu Malik ya isim lakab kunyah, atau lakab lakab isim kunyah, khususnya kalau lakabnya enggak masyhur. Adapun kalau lakabnya masyhur ya boleh dahulukan yang masyhur dia dengan lakabnya. Insyaallah kami simpulannya. Jadi lanjutkan, masih belum selesai pembahasan ini. Kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.